إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semata-mata untuk menghamba kepadanya. Semata-mata untuk beribadah hanya kepadanya saja dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah serta tidak sedikit pun mempersembahkan ibadah kita kepada selainnya. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Inilah jamaah sekalian tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kita diciptakan, diadakan di muka bumi ini, bahkan diberikan rezeki dan dicurahkan berbagai macam kenikmatan semata-mata untuk beribadah hanya kepadanya saja. Tetapi jamaah sekalian harus kita pahami, ibadah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sembarang ibadah. Namun ibadah yang memenuhi syarat yang telah ditentukannya, yaitu memenuhi dua syarat. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala dan balasan darinya. Yang kedua, mencontoh rasulnya yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jamaah sekalian dua syarat diterimanya ibadah. Barang siapa tidak memenuhi satu dari dua syarat ini, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya namun dia tidak ikhlas, dia tidak meniatkan semata-mata karena Allah, dia masih ingin dipuji orang, disanjung orang, diangkat dirinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Hanyalah orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah semata-mata, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jamaah sekalian, kalau dia ingin dipuji orang, yang disebut dengan riya, dia pertontonkan amalannya atau dia perdengarkan sum'ah agar dia mendapatkan pujian dan sanjungan orang, dia malah mendapatkan dosa, bahkan dosa yang sangat besar, yaitu termasuk kategori syirik asghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Maka beliau bersabda, "Itulah riya yaitu seorang yang beribadah ingin dipertontonkan atau ingin diperdengarkan kepada orang agar dia mendapatkan pujian dan sanjungan. Sebaliknya pula jamaah sekalian, walaupun seseorang beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, dia berusaha ibadahnya semata-mata mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, menginginkan balasan surga dari Allah, surga dengan segenap kenikmatannya, dan selamat dari api neraka. Tetapi jamaah sekalian, ibadahnya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya tidak meneladani nabi yang mulia, nabi yang diutus sebagai suri teladan. Maka sesungguhnya ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ada, menciptakan cara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama kami ini, kata beliau, maka amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja jemaah sekalian, walaupun kita sudah ikhlas, tetapi kita tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan kita tidak diterima. Oleh karenanya, tidak tepat kalau dalam beramal kita hanya berprinsip yang penting niatnya baik, yang penting nawaitunya, itu belum tepat jemaah sekalian. Harus diperhatikan dua hal, niat dan cara. Niat yang benar dan juga cara yang harus benar. Tidak cukup salah satunya saja, barulah amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jemaah sekalian, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar dalam Islam, namun oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang rendah, dianggap sesuatu yang jelek. Kalau orang kafir menganggap jelek ibadah itu, mungkin wajar, wajar dalam tanda kutip, karena mereka kafir dan mereka bodoh, mereka tidak tahu tentang Islam. Tetapi sangat disayangkan, ada sebagian orang Muslim yang juga menganggap itu bukan ibadah, bahkan menganggap sesuatu yang sangat jelek. Ketahuilah, ibadah apakah itu jemaah sekalian? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah yang sangat agung yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah." Dan perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara menyeluruh. Jamaah sekalian, tetapi harus kita ingat, jihad ini adalah ibadah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak sembarang ibadah yang Allah terima. Hanya ibadah yang memiliki dua syarat, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya satu syarat. Banyak sekali orang yang berjihad di jalan Allah, mereka niatnya baik, mereka niatnya ikhlas, pingin mendapatkan surga, pingin dinikahkan dengan bidadari di surga, pingin mendapatkan keutamaan mati sebagai syuhada. Sayang sekali jemaah sekalian, dia tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, walaupun dia ikhlas semata-mata karena Allah, dia pingin meninggikan Islam, dia pingin memperjuangkan Islam, namun kalau jihadnya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percuma saja, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihadnya mengada-ada di dalam agama, tidak seperti yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percuma saja, tidak akan diterima amal ibadahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam hadis yang lain, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar." Hati-hatilah kalian dengan cara-cara baru di dalam beragama. Karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Jemaah sekalian, inilah sesungguhnya yang kita sayangkan. Banyak orang, banyak anak-anak muda kita punya semangat jihad, punya semangat kebaikan, punya niat yang baik, namun sayang jihad mereka tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah jihad mereka adalah jihad yang sesat. Mereka inilah yang menyebabkan ibadah yang sangat agung ini kemudian dipandang jelek, kemudian dipandang rendah, tidak saja oleh orang-orang kafir, bahkan oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya jemaah sekalian, perlu kita luruskan, perlu kita kembali memahami dengan baik seperti apa jihad di dalam Islam. Maka ketahuilah jemaah sekalian, aksi-aksi terorisme, pengoboman dan pembunuhan, buang bom di sembarang tempat, membunuh secara serampangan, itu hakikatnya bukanlah jihad. Itu bukan jihad di jalan Allah, melainkan jihad di jalan syaitan. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mencontoh pimpinan para mujahidin, pimpinan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketahuilah jemaah sekalian, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan yang tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad yang mereka lakukan. Yang pertama sekali, pelanggaran jihad yang mereka lakukan adalah mereka tidak memenuhi syarat-syarat disyariatkannya jihad. Ini pelanggaran yang pertama. Mereka melakukan jihad tanpa memenuhi syarat-syarat bolehnya berjihad. Jemaah sekalian, Allah dan Rasulnya telah menetapkan jihad itu ada aturannya. Siapa yang tidak mengikuti aturannya, percuma amal ibadahnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan di awal tadi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Lalu, apa saja aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditetapkan syariat sehingga kita boleh berjihad di jalan Allah? Yang pertama sekali jemaah sekalian, jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Jihad itu harus dipimpin oleh pemimpin negara. Ini syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Terutama jihad, kita menyerang duluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. "Wa man yuti'il amira faqad ata'ani." Barang siapa menaati pemimpin negaranya, maka dia telah taat kepadaku. Maksudnya jemaah sekalian, taat dalam kebaikan, taat di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah, wajib bagi kita untuk taat. Waman ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang menentang pemimpin negara, maka dia telah menentang aku. Kemudian di akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi." Dan imam itu, pemimpin negara itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai pelindung. Para ulama ahli hadis dan ahli fikih yang menjelaskan hadis ini, bahwasannya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib berjihad dan berperang bersama pemerintah kaum muslimin. Marilah kita dengarkan apa yang diucapkan salah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ayyuqatal ma'ahul kuffar wal bughat wal khawarij wa sa'iru ahli al-fasadi wal zulmi mutlaqan." Kata beliau rahimahullah, maksud hadis ini adalah memerangi orang kafir, demikian pula para pemberontak dan kaum khawarij, yaitu orang-orang yang mengkafirkan dan membunuh kaum muslimin, demikian pula memerangi semua orang-orang yang melakukan kerusakan dan kezaliman secara mutlak, harus bersama pemimpin negara. Inilah jemaah sekalian syarat yang pertama yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang melakukan aksi teror tersebut dan mengatasnamakannya sebagai jihad. Kenapa mereka tidak tahu jemaah sekalian? Karena mereka hanya punya semangat. Mereka tidak duduk menuntut ilmu. Mereka tidak membaca kitab-kitab para ulama. Inilah jemaah sekalian kita bisa mengambil pelajaran. Bahaya kalau kita beribadah, kalau kita menjalankan agama tanpa dasar ilmu, tanpa petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para ulama. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, jihad itu harus memiliki kekuatan yang cukup. Harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh, di mana hitung-hitungannya secara matematis dapat menang. Inilah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat ke-60, وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Dan persiapkanlah apa yang kalian sanggupi dari kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut. Persiapan jemaah sekalian bukan baru bermodal 1-2 pucuk senjata, 1-2 bom rakitan sudah mau memerangi orang-orang kafir. Bahkan yang lebih jelek lagi kalau yang mereka perangi ternyata seorang muslim yang telah mereka anggap kafir. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah hadis. Kelak Nabi Isa alaihi salam akan memimpin pasukan jihad kaum muslimin. Tetapi ketika turunnya Ya'juj dan Ma'juj atau lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari penjara mereka, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghadapi mereka kecuali Allah sendiri yang menghancurkan mereka. Kaum muslimin tidak sanggup untuk menghadapi mereka. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Isa alaihi salam membawa kaum muslimin untuk berlindung di Bukit Tur. Ini menunjukkan apa? Kalau tidak punya kemampuan, enggak boleh kita menghadapi orang-orang kafir. Itu namanya bunuh diri. Beda kalau kondisinya darurat, mereka tiba-tiba menyerang tanpa sempat kita lari. Tapi kondisi kita belum mampu, tidak boleh kita memerangi mereka. Apalagi jamaah sekalian, sesungguhnya kita tidak mampu dari satu sisi yang sangat besar. Bukan saja dari satu sisi, bahkan dari banyak sisi. Dan sisi yang paling terbesar ketidakmampuan kita itu jemaah sekalian ada pada apa? Ada pada keimanan kita. Ada pada ketaatan kita. Iman kita belum cukup. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya belum cukup untuk mendapatkan pertolongan Allah sehingga kita menang melawan orang-orang kafir. Ketahuilah, di dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, beliau dan para sahabat mempersiapkan diri, mempersiapkan pasukan, mempersiapkan senjata. Tetapi yang paling utama yang mereka persiapkan apa jemaah sekalian? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sebab itulah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana mungkin kita pergi berjihad? Bagaimana mungkin kita mengajak kaum muslimin untuk berjihad sementara mereka bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa dan menyelisihi petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat yang kedua yang mereka tidak penuhi. Kemudian jamaah sekalian, syarat yang ketiga yang dijelaskan para ulama ahli fikih, ulama ahli sunnati wal jamaah, jihad itu dipersyaratkan harus memiliki wilayah kekuasaan. Harus memiliki wilayah kekuasaan. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, fa'awwalu ma syu'iral jihad ba'dal hijratin nabawiyah ilal madinah ittifaqan. Pertama sekali disyariatkannya jihad ketika Rasulullah SAW telah berhijrah ke kota Madinah, disepakati para ulama. Artinya jemaah sekalian, Rasulullah SAW sudah menjabat sebagai pemimpin di kota Madinah. Kemudian beliau punya kekuatan. Kemudian beliau punya wilayah kekuasaan. Barulah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan memerintahkan beliau untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Inilah tiga syarat jihad yang satu pun tidak mereka penuhi. Maka jihad mereka bukanlah jihad yang benar. Bukan jihad yang mencontoh Rasulullah SAW. Tetapi jihad yang bid'ah. Jihad yang mengada-ada di dalam agama. Jihad yang sesat. Jihad di jalan syaitan, bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, mereka telah ditipu oleh syaitan, telah dihias-hiasi oleh syaitan, sehingga amalan buruknya mereka anggap sebagai amalan kebaikan. Ini yang pertama jamaah sekalian, pelanggarannya. Tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Kemudian yang kedua, mereka memerangi orang kafir. Mereka memerangi orang kafir, itu pun kalau betul yang mereka perangi orang kafir. Ternyata tidak sedikit yang mereka perangi adalah kaum muslimin sendiri, namun sebelumnya telah mereka kafirkan. Sebelumnya telah mereka kafirkan seorang muslim itu. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau saudaranya itu ternyata tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepadanya. Jadi sangat berbahaya sekali jamaah sekalian. Kita mengatakan saudara kita seorang muslim sebagai orang kafir, itu berat sekali. Ada syarat-syarat yang sangat berat. Maka jamaah sekalian, mereka di dalam memerangi orang kafir tidak pandang bulu. Dan mereka memerangi orang kafir sebelum mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, atau diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud dari sahabat yang mulia Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan jihad sebelum beliau melepas mereka. Marilah jemaah sekalian kita perhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan jihad. Kata beliau, "Ughzu bismillah fi sabilillah." Berperanglah di jalan Allah dengan nama Allah. "Qatilu man kafara billah." Perangilah siapapun yang kafir kepada Allah. "Ughzu wa la taghullu wa la taghdiru." Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Berperanglah. Tetapi jangan kalian mencuri harta rampasan perang." Jangan kalian mencuri harta rampasan perang, dan janganlah kalian mengkhianati janji. Artinya kalau misalkan ada ikatan perjanjian dengan orang kafir sekalipun, kaum muslimin tidak boleh mengkhianati janji. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wala tumathilu." Dan janganlah kamu mencincang-cincang musuh. Kalau membunuh tidak boleh mencincang-cincang. "Wala taqtulu walidan." Dan janganlah kamu membunuh anak kecil. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang membunuh perempuan dan orang tua. Tetapi jemaah sekalian, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka melempar bom, mereka tidak peduli siapapun yang mati. Apakah itu memang musuh yang siap juga menyerang mereka, ataukah ada anak kecil, ataukah ada perempuan, ataukah ada orang tua? Bahkan mereka tidak peduli walaupun yang mati adalah seorang muslim. Dan itu kenyataan. Tidak sedikit, bahkan mungkin lebih banyak, yang mati adalah kaum muslimin. Betapa tidak jemaah sekalian, mereka mengatasnamakan jihad, tetapi mereka lakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga yang banyak jatuh korban, justru adalah kaum muslimin. Kemudian jemaah sekalian, mari kita perhatikan. Ada tiga tahapan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam berjihad. Yang pertama kata beliau, ajak mereka masuk Islam. Inilah jemaah sekalian tujuan jihad. Inilah yang dimaksud. Jihad itu rahmat. Islam itu rahmatan lil alamin. Mengajak orang masuk surga. Kasihan dia kafir. Dia akan mati masuk neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bukan kita datang kemudian mengebom dia. Artinya itu mengirim dia ke neraka. Karena dia mati di atas kekafiran. Sebab Allah telah menegaskan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin secara umum, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Maka Islam datang sebagai rahmat. Kaum muslimin mendatangi mereka untuk membawa rahmat dan mengajak mereka masuk ke dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajak pertama sekali mereka masuk Islam. Inilah jihad jamaah sekalian. Bukan ketemu langsung lempar bom begitu saja. Atau malah bom bunuh diri. Para ulama besar kita di masa ini, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah, seluruhnya berfatwa bahwa bom bunuh diri bukan termasuk metode jihad yang benar, tetapi itu adalah bunuh diri. Barang siapa yang membunuh diri di dunia, maka dia di hari kiamat akan diazab terus-menerus dengan benda yang dia gunakan untuk membunuh dirinya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ajak mereka masuk Islam. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, ajak mereka untuk menjadi warga negara negeri Muslim, yaitu mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam dan mereka membayar jizyah sebagai jaminannya. Kaum muslimin akan memberikan jaminan keamanan terhadap mereka. Ini keadilan Islam, jamaah sekalian. Mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan kaum muslimin memberikan jaminan keamanan, siapapun tidak boleh mengganggu mereka, akan dilindungi oleh kaum muslimin. Itu maksudnya apa, jamaah sekalian? Supaya mereka melihat keindahan Islam, supaya mereka melihat akhlak Islam, supaya mereka melihat keadilan Islam, dan supaya mereka didakwahi, agar mereka kelak suatu saat bisa masuk Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mau juga yang kedua, barulah diperangi. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan tiga pilihan. Tetapi yang mereka lakukan langsung membunuh. Tak peduli, bahkan tidak ada usaha untuk mengajak mereka masuk Islam. Ini pelanggaran yang kedua. Kemudian jemaah sekalian, pelanggaran yang ketiga. Mereka membunuh orang muslim dengan sengaja. Ini bahaya yang sangat besar. Membunuh seorang muslim dengan sengaja. Bahkan mereka telah melakukan kesalahan yang lebih besar sebelumnya, yaitu mengkafirkan seorang muslim. Jadi dua sekaligus kesalahannya. Mengkafirkan seorang muslim dan membunuh seorang muslim. Padahal di dalam surat An-Nisa ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, serta Allah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini, dunia dengan segenap isinya, yaitu seluruh manusianya, orang-orang kafirnya dan seluruh hartanya, andaikan semuanya musnah, itu lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Jamaah sekalian, seorang muslim begitu mulia dan begitu terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menzalimi darahnya, tidak boleh kita menzalimi hartanya, dan tidak boleh pula kita menjatuhkan kehormatannya. Jangankan dia masih hidup, jemaah sekalian, dia sudah mati pun masih dimuliakan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, apabila mendatangi kompleks pekuburan kaum muslimin, kita ucapkan salam, kita doakan mereka dan buka sandal kita. Kemudian jangan kita menginjak kuburan-kuburan kaum muslimin tersebut. Jangan kita melangkahi, tapi berjalanlah di pinggirannya. Ini jemaah sekalian, mulianya seorang muslim, apalagi ketika dia masih hidup. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala halla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya masih sangat banyak pelanggaran-pelanggaran syariat dan tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam aksi-aksi terorisme yang mereka klaim sebagai jihad. Mungkin saya tambahkan satu lagi, jamaah sekalian. Mereka membunuh orang kafir tanpa pandang bulu. Mereka membunuh orang kafir secara serampangan tanpa membeda-bedakan mana yang patut dibunuh dan mana yang tidak patut dibunuh. Tadi sudah kita jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh anak-anak. Beliau juga melarang membunuh wanita dan membunuh orang tua, kecuali kalau mereka terlibat di dalam memerangi kaum muslimin. Demikian pula jemaah sekalian, ulama menjelaskan, orang kafir itu ada empat macam. dan ini mereka tidak ketahui. Karena mereka hanya modalnya semangat saja. Mereka hanya diberi semangat. Mereka hanya dipanas-panasi. Mereka tidak diajarkan ilmu yang benar. Inilah jamaah sekalian bahaya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa bimbingan ilmu yang sahih. Para ulama menjelaskan, orang kafir itu ada empat golongan. Ada empat golongan. Tiga golongan tidak boleh diperangi. Hanya satu yang boleh diperangi, itu pun dengan syarat. Sebagaimana syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, yang disebut dengan kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri muslim, dan dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin, maka inilah yang disebut dengan kafir zimmi, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melindunginya. Ini wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melindunginya. Kemudian yang kedua, orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata sementara waktu dengan kaum muslimin. Ketika negeri muslim berperang dengan negeri kafir, kemudian ada terjadi gencatan senjata sementara waktu, haram bagi kita untuk melanggar perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kafir musta'man. Orang kafir yang diberikan jaminan keselamatan oleh seorang muslim. Maka seluruh kaum muslimin haram untuk membunuhnya. Siapapun dia yang telah memberikan jaminan keselamatan kepadanya. Kalau dia seorang muslim, haram seluruh kaum muslimin untuk membunuhnya. Apalagi jamaah sekalian, jika yang memberikan jaminan tersebut adalah pemerintah yang hari ini kita kenal dengan visa. Kalau seorang kafir masuk di negeri muslim dan diberikan visa oleh pemerintah, itu sama dengan jaminan keamanan terhadapnya. Haram bagi seluruh kaum muslimin untuk mengganggu mereka. Jamaah sekalian, tetapi harus kita pahami, itu bukan karena orang kafir itu mulia. Mereka itu hina, sebagaimana kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Bahkan kata Allah, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itulah tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Bukan karena mereka mulia jemaah sekalian, sehingga kita tidak boleh membunuh mereka. Tetapi karena apa? Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang amanah. Kaum muslimin adalah orang-orang yang pantang berkhianat, selalu memenuhi janji. Ini kepada orang kafir, apalagi kepada sesama muslim. Rasulullah SAW telah memperingatkan dosa membunuh tiga jenis orang kafir ini, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi jamaah sekalian, bukan hal sepele, bukan dosa yang ringan, dosa yang sangat besar. Barang siapa membunuh jiwa orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk surga. Walaupun harus kita pahami juga, selama dia tidak melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan, masih ada harapan mendapatkan ampunan. Kalaupun tidak diampuni oleh Allah, suatu saat dia akan masuk surga setelah sebelumnya dia masuk neraka. Ini bagi orang yang membuat dosa apapun selain kesyirikan dan kekufuran. Jadi termasuk dosa besar membunuh orang-orang kafir tanpa pandang bulu. Hanya satu orang kafir yang boleh dibunuh, yang disebut dengan kafir hardi. Orang kafir yang memerangi dan diperangi oleh kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat jihad yang telah kita sebutkan tadi. Jamaah sekalian, inilah secara ringkas penjelasan tentang jihad yang disyariatkan di dalam Islam. Betapa telah diselisihi dan telah dilanggar oleh kaum muslimin sendiri, sehingga berakibat buruk terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan menjaga kita dari azabnya yang sangat pedih di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.